Mapasi oyo ngai nakomonaka nyonso nakopesa se na nzambe temoye na banzeluba likolo mikolo miso bakotala bayaya vremanga nakolelaka bakoko na baso bakende wa mosika na limeto na likolo mikolo miso bokotala baninga na nyonso bokotambwisa mikolo ya taeto ya ye elakisi motema ya lokoso nazuwa mpe likunya motema baninga na nyonso bokosalaka atali yo napesi yo merci kolukaka nde mokolo boyembelela ngai diezire nyonso nakopesa se na nzambe temoye na banzeluba likolo mikolo miso bakotala baninga na nyonso bokosalaka natali yo napesi yo merci kolukaka nde mokolo boyembelela ngai diezire kande boyembela kangai diezire na boy amena kosenga die olinga kande boyembela kangai diezire ngai ndeko ya okie cecilia leyontina ona angelika okio senga die olinga kande boyembela kange diezire na boy amena kosenga die olinga kande boyembela kange diezire Kande boyembela kangai.